Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma 'amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullahi rabbuna jalla wa ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Ma'asyarul muslimin ikhwati fillah a'azzani wa'azzakumullahi jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullahi jami'an, mengisi kekosongan yang ada pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembacaan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan masih kita membahas tentang tanda yang ketiga dari tanda-tanda besar hari kiamat sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Pada pertemuan terakhir telah kita bacakan sebagian apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah, bahwasannya telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya na'am tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ini thabitatun bil kitabi wa sunnah. Ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang bantahan para ulama terhadap pihak-pihak dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka yang menolak tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah pada kitab ini. Qala al-allamatu as-safarini rahimahullah. telah berkata Al-Allamah As-Safarini rahimahullah, wa yakunu muqarraran li syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nanti Nabi Isa alaihi salam tatkala beliau diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengikuti syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara bantahan para ulama terhadap pihak-pihak yang menolak tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di antara bantahan yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasannya Nabi Isa alaihi salam tatkala nanti menjelang akhir zaman, sebelum ditegakkannya hari kiamat, beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Dan turunnya beliau di dunia bukan berarti beliau akan menghapus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sebaliknya, beliau mengikuti dan menetapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La annahu rasulun li hadhihi al-ummati kama marra, dan bukan beliau itu tatkala diturunkan ke dunia adalah sebagai rasul bagi umat ini sebagaimana yang telah lewat. Wa yakunu qad alima ahkama hadhihi syari'ati bi amrillahi ta'ala wa huwa fis sama' qabla ayanzila, dan beliau telah mengetahui hukum-hukum syariat ini, hukum-hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau masih di langit sebelum beliau diturunkan. Kemudian kata Al-Imam As-Sabarini rahimahullah qal wa za'ama ba'dul ulama annahu binuzuli sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam yarfa'u taklib, dan sebagian para ulama, dalam tanda kutip ulama yang dimaukan di sini, bahwasannya turunnya sayyid kita yakni Nabi Isa alaihi salam maka akan mengangkat taklif, ya, tidak akan ada lagi perintah. Wa hadza mardudun, dan ini adalah sebuah argumentasi yang tertolak. Lil akhbaril waridati annahu yakunu muqarraran li ahkami hadhihi syari'ati wa mujaddidan laha. Ini berdasarkan khabar-khabar yang datang bahwasannya Nabi Isa alaihi salam nanti tatkala beliau turun ke dunia berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menetapkan hukum-hukum syariat ini, dan bahkan beliau akan menjadi seorang mujaddid, seorang pembaharu di dalam agama ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasannya di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi di tengah-tengah manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus setiap penghujung 100 tahun seorang yang memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan memperbaharui di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan, maksudnya bukan dia membuat ajaran baru, bukan. Maksudnya adalah ulama tersebut, orang tersebut, dia menghidupkan kembali sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang mulai ditinggalkan atau yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Kemudian diutuslah dia sebagai seorang ulama yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ke tengah-tengah umat pada setiap akhir 100 tahun, penghujung 100 tahun, seseorang yang memperbaharui agamanya. Telah kita sebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan memperbaharui di sini bukanlah artinya dia membawa ajaran baru, merubah-rubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Yang dimaksud dengan pembaharu di sini adalah dia menghidupkan kembali. Seolah-olah sunnah yang dihidupkan itu adalah ajaran baru, padahal tidak. Karena sudah ditinggalkan oleh manusia. Naam. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, telah berlalu ya, beberapa ulama yang menjadi mujaddid pada umat ini. Dan terus menerus nanti ya, pada setiap akhir 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengutus orang mujaddid atau beberapa orang sebagai mujaddid dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazalna dzikra." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini adalah Al-Qur'an, sebagian menafsirkan as-sunnah. Sesungguhnya kamilah benar-benar yang menurunkan Al-Qur'an dan as-sunnah, dan benar-benar kami akan menjaganya. Dan di antara bentuk atau sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini yaitu dengan cara menghidupkan para ulama, memunculkan para ulama di tengah-tengah umat manusia. Merekalah nanti yang akan membimbing manusia, mengajak manusia ke jalan yang benar. Dan merekalah yang nanti akan membantah, mengungkap ya, kebatilan-kebatilan para ahlul mubtilin, orang-orang yang menampakkan kebatilan. Dan telah berlalu sebagian mujaddid sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, dan telah kita sebutkan sebagiannya. Dahulu ada di antara ulama yang disepakati oleh para ulama terdahulu bahwasanya dia adalah seorang mujaddid seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah seorang tabi'in. Dan sebagian para ulama sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau tidak salah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, naam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dimasukkan ke dalam Khalifah Al-Khamis, Khalifah yang kelima, naam, dari urutan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dan telah kita sebutkan sebenarnya Khulafa Ar-Rashidin itu hanyalah ada empat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hanya saja disebabkan kesolehan, keilmuhan yang ada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, para ulama memujinya dan bahkan menempatkan beliau, naam, menjadikan beliau, naam, menjadi Khalifah yang kelima. Kemudian telah lewat juga ya, ulama yang lain yang telah menjadi mujaddid pada umat ini seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Muhammad bin Sirin, begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tidak ketinggalan pada abad ini yaitu Syekh Al-Bani, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Muqbil. Insyaallah setelah ini akan muncul mujaddid-mujaddid yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara naam misi dari Nabi Isa alaihi salam tatkala diturunkan nanti ke dunia. Tidak hanya beliau mengikuti syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga akan menghidupkan ajaran-ajaran Rasul yang telah ditinggalkan oleh manusia. Idhiya akhirus syara'i, di mana naam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir dari para al-anbiya. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akhirur rasul, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Wa dunya la tabqa bila taklif, fa inna baqa'ad dunya innama yakunu bimuqtada taklifi ila an la yuqalu fil ardi Allah Allah. Dzakara Al-Qurtubi fi tadhkiratihi. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzahullah dalam kitab ini, dan dunia ini tidaklah akan ada, tidaklah terus menerus akan ada naam tanpa adanya taklif. Jadi selama dunia ini belum kiamat, maka selama itu pula naam ibadah diperintahkan. Maka sesungguhnya tatkala naam dunia itu masih berlangsung, masih ada, maka disitulah naam beban ibadah diperintahkan. Sampai-sampai naam berakhir tatkala di dunia itu tidak disebutkan lagi lafzul jalalah Allah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara ciri atau hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman sebelum ditegakkannya hari kiamat, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal Allah, hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai naam tidak lagi disebutkan, tidak lagi diucapkan di dunia ini Allah Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan la ilaha illallah, sampai-sampai ya tidak disebutkan lagi nama Allah, sampai-sampai tidak lagi ada orang yang beribadah. Karena orang-orang yang akan mendapati hari kiamat adalah dari kalangan sirarun nas, manusia yang paling buruk, yaitu dari kalangan orang-orang kafir. Adapun orang-orang muslim itu telah diwafatkan, telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengirimkan angin yang sangat lembut, lebih harum daripada misik dan lebih halus daripada sutra. Dan angin ini diantara ciri hari kiamat nanti tidaklah terhisab oleh seorang muslim, melainkan muslim tersebut akan meninggal. Artinya tidak akan ada lagi ya sebelum ditegakkannya hari kiamat kaum muslimin yang hidup. Yang akan mendapati hari kiamat adalah dari orang kafir. Naam, di mana mereka ini adalah sirarun nas, manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang mendapati tegaknya hari kiamat. Sebagaimana ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah. Qala amma muddatuhu wa wafatuhu faqad warada fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Tabrani wa Ibnu Asakir. Adapun keterangan yang menyebutkan tentang lamahnya ya, lama hidupnya Nabi Isa alaihi salam setelah diturunkan ke dunia dan wafatnya beliau, maka apa yang telah datang dalam sebuah hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Ibnu Asakir, annahu sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Isa bin Maryam, fayamkuthu finnasi arba'ina sanah. Kata Rasulullah SAW, akan turun Nabi Isa ibnu Maryam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain tentang keadaan atau bagaimana keadaan turunnya Nabi Isa alaihi salam, itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa bainama huwa kadzalik idz ba'athallahu al-masiha Isa bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyyah di Masqah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keadaan Nabi Isa tatkala diturunkan ke dunia nanti di akhir zaman. Tatkala na'am keadaan Dajjal seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Masih Ibnu Maryam indal manaratil bayda, di menara putih syarqiyah di Masqah, di arah timur Damaskus Suria atau Syria. Jadi di tempat inilah nanti Nabi Isa alaihi salam diturunkan, menara putih di arah timur Damaskus. Baina mahrudatain, dalam keadaan beliau memakai dua pakaian yang dicelup dari bahan wars dan za'faron. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Naam, seraya atau sambil beliau meletakkan pada saat turun itu, ya dia beliau memakai dua lembar kain atau baju, sambil beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas ya dua sayap, ya di atas sayap dua malaikat. Dan malaikat sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu juga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab, di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim, di antara bentuk aslinya na'am bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Allah sebutkan dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ja'ilil malaikati rasula, dan yang telah menciptakan malaikat sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala itu di antara bentuk mereka. Bentuk malaikat ini berbeda-beda, ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah penciptaan na'am sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara malaikat yang memiliki 600 sayap, di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam na'am disebutkan dalam hadis tersebut, ra'a Muhammadun Jibrila lahu si'at lahu sittu mi'ati janahin likulli janahin qad saddal ufuq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, di mana Naam, setiap satu sayapnya qad saddal ufuq, itu menutupi ufuk, menunjukkan naam malaikat itu adalah termasuk makhluk yang besar, makhluk yang memiliki naam jism, ya jasad yang besar, di mana satu sayap saja itu memiliki atau menutupi ufuk. Jadi ini naam di antara bentuk penciptaan malaikat. Ya, di antara bentuk penciptaan malaikat. Dan para malaikat sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, naam Allah ciptakan dengan tugas masing-masing. Ya, memiliki tugas masing-masing. Ada yang naam mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa manusia, yaitu malakatul maut, malaikat maut. Ada juga yang menanyai naam jasad, ya, atau orang yang telah meninggal di alam barzakh, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ada juga yang ditugaskan meniup naam sangkakalah, yaitu malaikat Israfil. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan penamaan malaikat Israfil ini tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Hanya saja ini sudah masyhur. Ya, sudah masyhur naam di lisan-lisan atau keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Oleh sebab itu sebagian para ulama naam tidak naam mempermasalahkannya. Ada juga malaikat yang menjaga surga. Ada juga malaikat yang menjaga neraka. Ada juga malaikat yang menjaga gunung. Naam. Seperti kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke daerah Thaif. Ya, pada saat itu ya dakwah beliau ya tidak diterima dan bahkan ya beliau dilempari batu. Melihat hal itu, ya para malaikat ya penjaga gunung marah dan bahkan para malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau, ya malaikat pada saat itu yang menjaga gunung akan melemparkan gunung ya ke tengah-tengah penduduk Thaif. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan-keturunan dari Bani Thaif, dari orang-orang yang berada di Thaif pada saat itu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, berkat doanya Rasulullah, ya penduduk Thaif sekarang ini ya muslimin naam yang berada di Saudi Arabia. Dan jumlah malaikat disebutkan juga oleh para ulama, ya jumlahnya itu la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah banyak. Disebutkan ya di dalam sebuah hadis tentang kisah Al-Isra' wal-Mi'raj, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian salat di masjid tersebut, kemudian setelah itu diangkat ke langit. Naam, di mana ya setiap langit ya beliau bertemu dengan beberapa nabi, ya beliau ke langit itu bersama malaikat Jibril. Naam, sebelum beliau ke langit dunia, ya malaikat Jibril alaihissalam itu meminta izin kepada malaikat yang menjaga langit dunia, ya fastaftahah, minta dibukakan, ya kemudian naam dibukakanlah, ya di langit pertama ya beliau bertemu naam sebagian nabi, kemudian langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Nah, pada saat di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, ya beliau melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar naam di Baitul Ma'mur, dan disinilah beliau bertanya kepada malaikat Jibril ya tentang Baitul Ma'mur. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan hadza al Baitul Ma'mur, ini adalah Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yaumin sab'una malakin, di mana setiap hari di Baitul Ma'mur ini naam telah atau akan sholat ya 70 ribu malaikat setiap harinya. Fa idza kharaju lam ya'udu. Apabila mereka keluar selesai menunaikan salat di Baitul Ma'mur ya sebanyak 70 ribu malaikat, lam ya'udu, mereka tidak akan kembali. Naam. Ya maka dari sini sebagian para ulama menyebutkan yang menunjukkan hadis ini jumlah malaikat sangat banyak. Setiap hari itu datang 70 ribu malaikat. Apabila mereka telah menunaikan sholat di Baitul Ma'mur, lam ya'udu, ya mereka tidak akan kembali. Yang menunjukkan malaikat itu tidak terhitung. Oleh sebab itu, la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau ada sebagian yang menyebutkan jumlah malaikat sekian, yang membatasi jumlah malaikat, maka terbantahkan dengan hadis ini. Ya, hadis naam tentang takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam diangkat ya ke langit ya dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi Isa alaihi salam nanti di antara keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala dia turun ke dunia, nah memakai ya dua baju yang dicelup, kemudian sambil meletakkan tangannya di atas sayap kedua malaikat, idza tu'ta'a ra'sahu qatara, takala beliau menundukkan kepalanya jadi Nabi Isa alaihi salam qatara, nah maka meneteslah air. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Dan sebaliknya juga, takala beliau mengangkat wajah beliau, kepala beliau juga bercucuran air seperti permata. Jadi ini keadaan Nabi Isa nanti ya. Nah, takala beliau menundukkan kepala beliau pada saat turun, kemudian pada saat juga beliau mengangkat kepala beliau, naam kemudian akan mengalir ya tetesan-tetesan air seperti mutiara. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Dan tidaklah seorang kafir takala dia mencium yang mendapati bau nafasnya Nabi Isa alaihi salam illa mata, melainkan dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi hina yantahi tarfuhu ainin. Dan nafas Nabi Isa alaihi salam itu bisa tercium naam sejauh mata memandang. Kemudian fayabtulu hatta yudrikahu bi babilud. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihi salam mencari Dajjal, dan beliau mendapati Dajjal itu berada di pintu Lud. Pintu Lud ini disebutkan oleh para ulama adalah bi ardi Falistin, di negeri Palestina. Nah, disinilah nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, fayaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam membunuh Ad-Dajjal. Jadi ini keadaan, keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi Nabi Isa alaihi salam pada saat diturunkan dari langit nanti. Ya, beliau memakai dua lembar pakaian atau kain yang dicelup, sambil beliau meletakkan dua tangan beliau ya di atas dua sayap malaikat. Naam. Dan beliau diturunkan sebagaimana yang telah disebutkan, indal manaratil bayda syarqiyah di Masqah. Naam, di menara putih di arah timur ya Damaskus. Damaskus di sini adalah Syria atau Suriah. Kita kembali ke hadis tadi. Yanzilu Isa ibnu Maryam. Nabi Isa alaihi salam itu akan turun. Telah kita sebutkan keadaannya. Fayamkuthu finnasi arba'ina sanah. Maka Nabi Isa alaihi salam setelah diturunkan ke dunia, beliau akan tinggal di dunia ini selama 40 tahun. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ya sab'ah sanatin. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. itu beliau tinggal ya di bumi selama 7 tahun. Sebagian para ulama Naam berusaha menjamak kedua riwayat ini. Mereka berusaha mengkompromikan dua riwayat ini. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, beliau menjamaknya. Secara makna ya, beliau mengatakan 40 tahun yang dimaksudkan di sini sebelum diangkat ke langit, ya, beliau sudah berumur 33 tahun. Kemudian diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian beliau turun ke dunia selama 7 tahun. Jadi jumlahnya berapa? 40 tahun. Ini pendapat sebagian para ulama menjamak ya riwayat-riwayat ini yang seolah-olah bertentangan. Sebagian lagi membantah perkataan Al-Imam Ibnu Katsir seperti Al-Imam As-Sabarini sendiri. Ya, beliau menguatkan zahir hadis. Ya, zahir hadis ini. Sebutkan dalam hadis ini 40 tahun. Ya, maksudnya adalah tatkala beliau tinggal di dunia itu 40 tahun. Ya, 40 tahun bukan 7 tahun atau na'am apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa indal Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Abi Daud wa Ibnu Jarir wa Ibnu Hibban anhu. Dan disebutkan Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Abu Daud, Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban tentangnya, annahu yamkuthu arba'ina sanatan thumma yatawaffa wa yusalli 'alaihi al-muslimun wa yadfanuhu inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akan tinggal sebagaimana zahir hadis ini, beliau akan tinggal di dunia itu selama 40 tahun. Sebagaimana telah kita sebutkan, ini khilaf di kalangan para ulama memahami 40 tahun ini. Ya, karena sebagian hadis menyebutkan 7 tahun. Naam. Beliau akan tinggal di muka bumi ini setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia selama 40 tahun. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Dan beliau Nabi Isa alaihi salam akan dikuburkan oleh kaum muslimin pada saat itu di sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai apa yang disebutkan oleh Na'am Al-Imam Al-Allamah As-Sabarini rahimahullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 6 tanda yang ketiga dari tanda-tanda besar Naam sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki tanda yang keempat dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu keluarnya Naam bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Wallah ta'alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.